الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masuki al-mas'alah al-rabi'ah dari kitab al-hajj. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alah al-rabi'ah syurutul hajji, syarat-syarat dalam menunaikan ibadah haji. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط. Disyaratkan untuk diwajibkannya haji bagi seseorang ada lima syarat. Dan sebagian ulama menyebutkan enam syarat. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Dan sebagian menyebutkan lima syarat, di mana syarat yang keenam dimasukkan ke dalam syarat yang kelima. Yang pertama al-Islam. Fala yajibul hajju alal kafir wala yasihhu minhu. Tidak ada kewajiban haji bagi seorang yang kafir dan tidak sah seorang kafir menunaikan ibadah haji. Karena al-Islam syaratun li sihhati al-ibadah. Sebab Islam merupakan syarat sahnya satu ibadah. Sehingga kekufuran membatalkan amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terhapus amalanmu dan kamu termasuk di antara orang-orang yang merugi. Apabila ada seorang dia mengaku sebagai muslim namun dia melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam, lalu dia menunaikan ibadah haji. KTP-nya muslim, paspornya muslim, namun dia pada hakikatnya kafir. Misalnya dia tukang sihir atau dia dukun, maka haji yang dia amalkan tidak sah. Yang kedua al-aqlu, berakal. Fala yajibul hajju alal majnun wala yasihhu minhu fi hali jununih. Tidak ada kewajiban haji bagi orang yang gila. Bahkan tidak sah kalau dia menunaikan hajinya di saat dia dalam keadaan gila. Karena al-aqla syartun lit-taklif. Sebab akal merupakan syarat dibebankannya kewajiban kepadanya. Wal majnunu laysa min ahli taklif, dan orang yang gila tidak termasuk mukallaf yang diberi beban untuk menjalankan syariat. Wa marfu'un anhu al-qalam, dan diangkat darinya pena catatan amal. Hatta yufiqa, hingga dia sadarkan diri dari gilanya. Selama dia gila, maka tidak sah apapun yang diamalkan. Kama fi hadithi Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadith Ali bin Abi Talib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, kena diangkat, yani catatan amalan, catatan dosa atau sebaliknya pahala, itu diangkat dari tiga jenis manusia. Anin na'imi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabiyyi hatta yablugh, dan dari anak kecil hingga dia balig. Wa anil majnun hatta yufiqa, dan dari orang yang gila hingga dia sadarkan diri. Disebutkan riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Fal hadith sahih, bahwa orang yang gila tidak dicatat darinya amalan apapun, kebaikan atau keburukan, disebabkan karena dia tidak memiliki akal. Yang ketiga, al-bulughu, syarat wajibnya haji, seseorang harus mencapai usia balig, dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah balig. Fala yajibul hajju ala sabi, tidak ada kewajiban haji bagi seorang anak kecil yang belum mencapai usia balig. Li'annahu laysa min ahli taklif wa marfu'un anhu al-qalam, sebab dia bukanlah mukallaf dan terangkat darinya pena, catatan amalan yang disyariatkan kepadanya. Hatta yablugha, hingga dia mencapai usia balig. Lil hadith al-madhi, berdasarkan hadith yang telah disebutkan sebelumnya, rufi al-qalamu an thalatha, pena diangkat dari tiga golongan manusia. Di antara yang disebutkan, wa anis sabi hatta yablugha, dari anak kecil hingga dia mencapai usia balig. Apabila telah nampak tanda-tanda balig padanya, seperti usia yang telah sempurna 15 tahun, atau dia pernah mengalami mimpi basah meskipun belum mencapai 15 tahun, atau tumbuh bulu pada bagian kemaluannya, dari tanda-tanda balig maka dia telah mencapai usia balig. Namun selama belum ada tanda-tanda al-bulugh, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Lakin lau hajja fa hajjuhu sahih, namun kalau dia menunaikan ibadah haji maka hajinya sahih. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan, dan walinya yang meniatkan untuknya apabila dia belum mumayyiz, yakni amalan-amalan yang tidak mampu dia kerjakan maka dikerjakan oleh walinya, termasuk niat. Misalnya dia berusia 2 tahun belum mengerti apa-apa, lalu kemudian dia dibawa, maka diperbolehkan dan walinya meniatkan untuknya. Namun kalau misalnya dia telah berusia 6 tahun, dia telah mengerti mumayyiz, ya, dia memahami apa yang dia lakukan, maka dia berniat sendiri. dan amalan-amalan yang dia lemah untuk dan tidak mampu melakukannya, maka dilakukan oleh walinya. Wala yakfihi an hajjatil Islam, namun haji yang dikerjakan sebelum mencapai usia balig tidak mencukupi dari haji Islam. Artinya tidak menggugurkan rukun Islam yang harus dia tunaikan apabila dia telah balig. Jadi haji yang dikerjakan sebelum balig haji nafilah, bukan haji wajib. Bila khilafin baina ahli al-ilm, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Lima rawahu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan rafa'at sabiyan faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun. Ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak kecil lalu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini sah haji yang dikerjakan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am wala walaki ajrun. Iya, dan engkau pun mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini takrir dari Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan hajjus sabi sahih. Haji anak kecil sah. Dan hal-hal yang dia tidak mampu mengerjakannya kerjakan oleh walinya. Termasuk dalam hal ini niat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Siapa saja anak kecil yang menunaikan ibadah haji lalu dia mencapai usia balig, maka wajib baginya haji yang berikutnya. Artinya dia harus menunaikan ibadah haji yang lain, yaitu haji Islam. Dan haji yang dikerjakan sebelum balig hukumnya sunnah. Wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiqa fa 'alaihi hajjatun ukhra. Demikian pula budak, apabila dia haji di saat dia masih berstatus sebagai budak lalu dibebaskan dari perbudakan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji yang lain. Disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya Al-Baihaqi dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Dan dibedakan antara dua syarat sebelumnya dengan syarat yang ketiga. Kalau dua syarat sebelumnya, al-Islam dan al-Aql, dua syarat ini termasuk dari syurut as-sihah, syarat sahnya sesuatu. Syarat sahnya suatu amalan. Tidak sah amalan tanpa keduanya. Tidak sah haji seorang tanpa Islam, dan tidak sah haji seorang tanpa akal. Beda dengan syarat yang ketiga. Adapun syarat yang ketiga ini syaratul wujub. Syaratul al-wujub. Yang dimaksud syaratul wujub yaitu syarat diwajibkannya seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Apabila tidak terdapat syarat tersebut, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Tidak ada kewajiban haji baginya. Namun kalau dia menunaikan ibadah haji, hukumnya sah. Hukumnya sah. Seorang anak kecil yang belum mencapai usia balig, jika dia haji maka hajinya sah. Namun tidak mencukupi dari hajjatul Islam. Apabila dia balig maka dia wajib untuk kembali menunaikan ibadah haji. Dan ini sama seperti syarat yang berikutnya. Baik, sampai di sini masyaallah rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.